lagu ini alus hati timang segala sedihmu sebagai suatu redam peri sebagai sampul diriku Adinda saya. Lagu ini elus hati timang segala sedihmu sebagai suatu redam perih sebagai sampul diriku yang kau sayang saja terbitkan ramu diberinya timu pejamkan matamu sandarkan bebanmu masih ada yang lain sebelum kau terlelap lagu ini elus hati timang segala sedihmu sebagai suatu redam perih sebagai sampul diriku lagu sebagai suatu redam perih sebagai sampul diriku pejamkan matamu sandarkan beri.